وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد طيب pada malam hari ini kita masih melanjutkan penerangan hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Baik, dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 perkara yang mana 4 perkara ini termasuk dari perkara jahiliyah yang ternyata umat beliau alaihi salatu wasallam tidak meninggalkannya. Dalam arti sebagian mereka ada yang melakukannya. Baik, yang pertama apa? Yang pertama tiup. Ilham. Musa. Jangan seperti ngabsen saya ya. Muawiyah. Yahya. Berbangga dengan nenek moyang. Yang kedua, Fikri. Azki. Itu nomor berapa? Hah? Yang nomor dua. Yang nomor dua. Apa? Apa? Bintangan. Ilmu perbintangan. Melenceng jauh. Siapa? Abdurrahman Gentar. Yang catatannya pada di kertas-kertas nih biasanya pada hilang ya. Habis taklim jadi kapal terbang nanti. Hah? Ridho. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Apa? Laki. Mencela keturunan. Yang ketiga, yang ketiga, Ahmad. Ahmad. Meminta turun hujan kepada bintang. Yang terakhir, yang keempat, Muhammad Syarif. Meratap atau meratapi mayit. Baik, kita lihat munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis terhadap bab. Bab apa ya, Mufri? Apa artinya? Bab tentang ancaman, iya, bagi yang meminta hujan kepada bintang-bintang. Apa kecocokan hadis ini terhadap anna fihi dalilan ala tahrimil istisqa bil anwa wa annahu min umur jahiliyah, bahwa pada hadis ini ada dalil petunjuk akan haramnya meminta diturunkannya hujan atau meminta air hujan kepada al-anwa, bintang-bintang. Wa annahu min umur jahiliyah, dan bahwasanya ini termasuk dari perkara jahiliyah. Sering kita sampaikan bahwa perkara jahiliyah ya, tidaklah disebut perkara tersebut melainkan perkara yang dituntut kita untuk menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Segala perkara yang disandarkan kepada jahiliyah pasti tercela. Pasti apa? Tercela, bukan terpuji. Tentunya dengan beberapa penerangan akan hukumnya. Ada yang sampai tingkatan syirik besar, ada yang di bawahnya. Selama itu perkara jahiliyah, maka kita dituntut untuk menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadith ini? Yang pertama, tahrimul istisqa'i bil anwa, haramnya meminta air, meminta hujan kepada bintang-bintang. Wa annahu min umuril jahiliyah, dan bahwasanya hal tersebut termasuk dari perkara jahiliyah. Yang kedua, anna makana min amril jahiliyah la yatrukuhun nasu kulluhum, bahwa perkara yang itu dikatakan termasuk dari perkara jahiliyah, ternyata manusia tidak meninggalkannya secara keseluruhan. Jadi ada aja ya, sekelompok orang ataupun beberapa orang yang melakukannya, termasuk umatul Islam ya, didapati mereka melakukan perkara jahiliyah. Dan ini sudah diwanti-wanti, sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, ana makana min amril jahiliyah wa fi'lihim fa huwa madmumun fi dinil Islam. Bahwa apa yang itu termasuk dari perkara jahiliyah dan perbuatan mereka ini, maka hal itu madmumun, tercela dalam agama Islam. Perkara jahiliyah, dan kalau itu sampai dilakukan perkara tersebut, maka ketahuilah itu tercela dalam agama Islam ini. Urusannya ataupun perbuatannya madmumun fi dinil Islam. Berikutnya, man'ut tashabbuh bil jahiliyah. Dilarangnya at-tashabbuh, menyerupai ya, dengan perkara-perkara yang dikatakan jahiliyah. Berikutnya, ya, latihan nulis cepat ya. Yang merasa nulisnya masih lambat-lambat, latihan menulis. Tahrimul istikhari bil ahsab, haramnya ya, membanggakan nenek moyang, ya, membanggakan nenek moyang. Wa annahu min umuril jahiliyah, dan bahwasanya berbangga dengan apa yang ada pada nenek moyang termasuk dari perkara jahiliyah. Berikutnya tahrimul wuqu'i fil ansab bidzammiha wa tanaqqusiha. Haramnya menjatuhkan nasab ataupun mencela nasab ya, dengan zammiha, mencelanya dan merendahkannya. Ya, sering kita dengar ya, kalau sudah berantem adu mulut, biasanya keluar ini pencelaan-pencelaan terhadap nasab. Dasar keturunan rambut keriting misalnya, dasar keturunan kulit ireng. Bisa. Jalan apa dasar keturunan Jawa, dasar keturunan Sunda, macam-macam. Tahrimun niyahah berikutnya, haramnya meratap. Gambaran meratap, meratap mayat, meratapi mayat. Kemarin diterangkan biruf esaud bil buka, dengan mengangkat suara ketika menangis alal mayit, wanadbuhu dan ya, meratapinya, meronta-ronta. Pokoknya nangisnya enggak wajar. Nangisnya enggak wajar. Nangis dikeraskan suaranya, digas sampai pol. Ya, tembok 6 tembus misalnya. Saking kerasnya. Ditambah lagi misalnya dengan merobek-robek baju, mengacak-ngacak rambut, menampar-nampar TV. Kurang puas. Ya, rambut orang juga diacak-acak. Ya. Kurang puas lagi ya, kasur diacak-acak misalnya. Satu pemandangan yang menunjukkan enggak terimanya. Ya. Apa yang dia cintai ini meninggal. Ya, saya kira semuanya pernah melihat, ya. Nangis di luar kewajaran. Tahrimun niyaha wa bayanu uqubatiha wa annaha minal kabair, dan penerangan akan hukumannya, hukuman bagi yang apa, tidak bertaubat ya sebelum matinya. Wa annaha minal kabair, dan bahwasanya perkara ini niyaha alal mayyit termasuk dari kabair. Anna taubata berikutnya, anna taubata tukafir dzanba wa in azuma. Taubat, tentunya taubat yang benar. Ya, bukan seperti yang dikatakan orang Jawa, taubat sambel. Sekarang kepedesan, satu detik berikutnya, ya enggak sampai satu menit, ya, nama sambel lagi. Bus, bus, nyolek lagi. Ah, bus, bus, nyolek lagi. Ini taubat sambel namanya. Anna taubata tukafiru dzanba. Taubat yang benar, taubat yang sungguh-sungguh, ini akan menggugurkan dosa. Wa in azuma, meskipun dosa tersebut besar. Ya, yang terakhir, annal muslima qad yakunu fihi syai'un min khisalil jahiliyah wa la yaqtadi dzalika kufrahu. Bahwa seorang muslim kadang pada dirinya ada sesuatu dari urusan jahiliyah, dari perangai jahiliyah. Namun perangai tersebut tidak sampai menuntut dia untuk kufurnya. Ya, tidak sampai ke derajat kufur. Ya. Jadi seperti yang telah diterangkan tadi, ya, ada beberapa perkara jahiliyah yang sampai tingkatnya kufur, ada yang tidak. Namun semuanya ketika dikatakan itu perkara jahiliyah pasti tercela. Kaum muslimin dituntut untuk menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Baik, berikutnya qala rahimahullahu taala walahuma an Zaid ibn Khalid al-Juhani qala sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatash subhi bil Hudaybiyyah ala itri sama'in kanat minal lail falaman sarafa aqbala 'alan nas faqala atadruna madza qala rabbukum qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukab wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Qala rahimahullahu ta'ala walahuma min hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma bima'nahu wa fihi qala ba'duhum laqad sadaqa na'u kadha wa kadha fa anzalallahu hadhihi al-ayah fala uqsimu bima waqi'in nujum ila qawlihi tukadzibun. Walahuma an Zaid ibn Khalid al-Juhani. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid ibn Khalid al-Juhani. Zaid ibn Khalid al-Juhani. Qala, beliau berkata, sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatash subhi bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imam, menyolati kami, menjadi imam kami pada salat subuh di Hudaybiyah ala itri sama'in kanat minal lail. Pada tempat yang tadi malamnya itu terjadi hujan. Falaman sorofa, maka tatkala beliau selesai sholat subuh, aqbala 'alan nas, beliau menghadap manusia. Faqala, lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, atadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang telah Rabb kalian firmankan? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Qala, qala, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Berbagi-bagi atau masuk waktu pagi dari kalangan hambaku, ia beriman kepadaku dan juga kafir kepada dan juga kafir. Mukminun bi wa kafir. Mukmin dan kafir. Bagaimana penerangannya? Fa amma man qala, maka adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, adapun hambaku yang mengatakan kami telah diberi hujan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, fadzalika, maka itu atau hamba tersebut dikatakan mu'minun bi, beriman kepadaku, kafirun bil kaukab, dan juga kafir terhadap bintang-bintang. Artinya hamba tersebut mengkufuri, mengingkari kalau bintang-bintang itu yang menurunkan hujan. Wa amma man qala, dan adapun hambaku yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kami diberi hujan oleh bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka hamba tersebut adalah kufur kepadaku dan mengimani kaukab, bintang-bintang, mengimani meyakini bintang-bintang itu yang menurunkan hujan. Ayat. Doa setelah turun hujan. Ilyas. Sering hujan ini? Ayo. Mudzakkar. Allahumma shoiban nafi'an. Benar enggak? Hanif. Tadi saya bilang apa? Doa setelah selesai hujan ya? Ya. Doa setelah selesai hujan. Setelah selesai hujan. Bukan ketika turun hujan. Hanif. Ayo. Musa. Aben dina hujan. Yo, masa orang donga. Sedina pingpira. Udan terang, udan terang, udan terang. Ayub. Ini udah terang ini. Aski. Aski. Siapa ini? Siapa ini? Ubay. Nah, santri baru. Mufirna bifadlillahi warahmatihi. Ahsanta. Jangan menjawab mufirna bino ikaza wakaza. Waduh, ayah ini. Awas. Ya. Doa turun hujan pendek. Doa selesai hujan juga pendek. Dihafal ya. Dihafal ya. Ya, kalau bukan ahlu sunnah yang menghafal, siapa lagi? Ya, ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang dikenal rajin dalam mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Walahuma min hadits Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma bima'na. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari hadits Ibnu Abbas ya semakna dengan hadits Zaid bin Khalid. Wa fihi, dan dalam hadits tersebut hadits Ibnu Abbas disebutkan qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, sebagian manusia mengatakan, sodako nau kada wakada, telah benar bintang ini dan bintang itu. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkan firman-Nya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sampai pada firman-Nya tugas ibu. Baik, kita lihat keterangan dari Syekh Al-Fauzan tentang riwayat ini. Tarjamatu Zaid bin Khalid huwa al-Juhani al-Madani, sahabiyun masyhur. Seorang sahabat yang terkenal, Zaid bin Khalid al-Juhani. Dalam hadis disebutkan sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallana ay sallabina. Sallabina. Falamu bimakna alba, lam di sini ya, dengan makna alba ya, menyolati kami, artinya beliau menjadi imam kami. Bil Hudaybiyah al Hudaybiyah qaryah summiyat bibirin hunaka ala marhalatin min Makkah tusamma al an asyamisi. Satu kampung ya. Al-Hudaybiyah. Kalau sekarang dikenal dengan nama Asy-Syamisi. Tusamma al-an Asy-Syamisi. Disebutkan dalam riwayat ini ala itri samain. Itri bikasril hamzah dan mengkasrah huruf hamzah itri. Ma yaqubu asyai'a. Ma yaqubu asyai'a. Sesuatu yang mengikuti sesuatu, artinya ya datang setelahnya, ya, datang setelahnya. Samain, sama yang antum mungkin pahamnya langit, yang diinginkan oleh hadith mator, hujan. Summiya bidzalik, ya, hujan sering dinamakan dengan sama. Li'annahu yanzilu minas sama, karena hujan itu turunnya dari langit. Wa hiya kullu martafa'a, dan langit itu artinya kullu martafa'a, segala sesuatu yang tinggi, yang di atas langit. Ini langit masjid, ini plafon, langit-langit mulut, ya, yang bagian atas, ya. Kalau bagian bawah ini bukan langit, sesuatu yang berada di atas, ya, itu langit. Ala itri sama in kanat minal lail. Minal lail ay kana fitilkal lailah. Artinya hujan tersebut turun, ya, di malam, ya, atau tadi malam. Jadi persis malamnya hujan, nah paginya sholat subuh. Falaman sorofa ay iltafata ilal makmumin. Menoleh, menghadap makmum. Walaisal muradu al-insirafa minal makan, bukan yang dimaukan dengan insiraf di sini insiraf, ya, dari tempat duduk beliau setelah sholat, ya, bukan pergi berpaling ngalih begitu dari tempat duduk beliau, tapi insiraf di sini yang dimaukan iltafata ilal makmumin, ya, ya, berbalik atau balik badan menghadap makmum. Atadruna lafzu istifham maknahu at-tanbih. Atadruna, ini adalah lafaz yang dipakai untuk bertanya, namun memiliki makna at-tanbih, ya, untuk memberikan peringatan. Maknahu at-tanbih, ya, tanbih. Min ibadi al-muradu al-ubudiyatu al-amah, ya. Hamba-hambaku, ya, yang dimaukan dengan kalimat ini adalah penghambaan yang bersifat umum, ya. Bersifat umum. Kafirun wa kafirun ay al-kufru al-asor, ya. Kufur di sini artinya kufur yang kecil. Mufirna bino ikada wa kada aina sabal motoro ila ghairillah. Dia menisbahkan, menyandarkan hujan itu kepada selain Allah. Wa huwa ya'taqidu annal munzila lahu huwa Allah. Sementara dia sebetulnya meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Sehingga dikatakan ini apa? Al-Kufrul Ashor. Sadaqa na'u kaza wa kaza ay sadaqa sahabu wa matar najm al-fulani. Ya, telah benar. Ya. Awan atau hujan, ya, dengan adanya bintang ini. Fala uqsimu hadza qasamun min Allah azza wa jal. Fala uqsimu hadza qasamun min Allah azza wa jal. Ini adalah sumpah dari Allah azza wa jal. Wa huwa yuqsimu bima syaa'a min khalqihi, dan dia Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Ya. Banyak sekali ya dalam Al-Quran kita dapati Allah bersumpah dengan makhluknya. Ya. Wadduha diantaranya. Wattur. Wattin. Ya. Allah bersumpah dengan makhluknya. Ya. Dan itu haknya Allah. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Ya. Adapun kita sebagai makhluk Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Demi Allah. Ya, wallahi. Nah, itu yang boleh. Ya. Bersumpah dengan Allah. Jangan bersumpah dengan makhluk Allah. Demi gunung cermai. Nah, enggak boleh. Apalagi ya dengan makhluk Allah. Ya, enggak boleh ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala yuqsimu bima syaa'a min khalqihi. Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Ya. Di sini Allah bersumpah bimawaqi'in nujum, ay matali'il kawakib wa magharibiha. Ala qawlil aktsar minal mufassirin. Ya, dengan tempat-tempat ya, peredaran bintang, artinya matali'al kawakib, tempat munculnya bintang-bintang, wa magharibiha, ataupun tempat-tempat tenggelamnya bintang-bintang, menurut pendapat kebanyakan dari ahli tafsir. Qala hafizallahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yadhkuru lana hadza sahabi al-jalil ma kana min irsyadin nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi bimunasabati nuzulil matar wa ma yanbaghi lahum an yaquluhu inda dhalik. Sahabat yang mulia yang menyebutkan untuk kita dalam hadis ini apa yang itu merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ya, perihal tentang apa? Nuzulul matar, turunnya hujan. Dan apa yang semestinya bagi para hamba ini untuk mengatakannya ketika itu? Ya. Fayarwi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi annahu hinama imtahanan nas bi'in'amihi alaihim bi'inzalil ghaith alladhi fihi hayatuhum inqasamu ila qismain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya bahwasanya ketika Allah menguji para hamba dengan nikmat-nikmat-Nya terhadap mereka yang diantaranya adalah dengan diturunkannya al-ghaith, hujan. Di mana hujan itu padanya terdapat hayatuhum, kehidupan bagi mereka para hamba. Inqasamu, para hamba ternyata terbagi menjadi dua kelompok. Kismin i'tarafa bi fadlillah wa nasaba ni'mata ilaihi ala wajhi syukur. Satu macam, satu kelompok yang kelompok ini mengakui ya, bahwa hujan tersebut adalah keutamaan dari Allah Ia nisbahkan, dia sandarkan kenikmatan yang berupa hujan tersebut kepadanya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qismin ankara fadlallahi, dan satu macam yang lain, satu golongan yang lain, ia mengingkari keutamaan Allah. Wa nasaba ni'mata ila tulu'in najmi aw ghurubihi, dan dia menisbatkan, menyandarkan kenikmatan tersebut, turunnya hujan tersebut kepada kemunculan bintang atau kepada tenggelamnya suatu bintang. Wa summiya amalul awwal imanan wa amalul tsani kufron, dan disebutlah amalan yang pertama sebagai bentuk keimanan, sementara amalan yang kedua sebagai bentuk kekufuran. Baik, ini hadis siapa? Zaid ibn Khalid. Wa fi riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sementara dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna hadhil ayat wa hiya qauluhu ta'ala fala uqsimu bima waqi'in nujum wa ma ba'daha, nazalat fi inkari nisbati nuzulil matar ilan nujum. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana disebutkan bahwa ayat-ayat ini, yaitu firman Allah taala fala uqsimu bima waqi'in nujum dan apa yang setelahnya, ini turun tentang pengingkaran penyandaran turunnya hujan kepada bintang-bintang. Pengingkaran untuk disandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Baik. Munasabul haditsil bab, apa kecocokan hadis terhadap bab ini? Anna fihi tahrima nisbatil matar ila najm wa tasmiyatahu kufron wa kadziban. Bahwa pada hadis ini terdapat keterangan pengharaman untuk menyandarkan hujan kepada bintang. Haram menyandarkan hujan kepada bintang. Dan penamaan hal tersebut atau disebut hal itu sebagai bentuk kekufuran dan kedustaan. Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang adalah kekufuran dan kedustaan. Baik, ma yustafadu minal hadis. Tahrimu, yang pertama, tahrimu nisbati nuzulil matar ila najm wa tasmiyatuhu kufron. Pengharaman untuk disandarkan turunnya hujan kepada bintang, dan disebut atau dinamakan hal ini sebagai bentuk kekufuran. Yang kedua, masyru'iyatu ta'limin nas wa tanbihihim ala ma yukhillu bil akidah. Disyariatkannya untuk mengajari manusia. Disyariatkannya untuk memperingatkan manusia terhadap perkara-perkara yang yukhillu bil akidah, yang merusak akidah, mencacati akidah. Kalau kita sudah banyak bergaul dengan orang awam, apalagi golongan tua, banyak sekali keyakinan-keyakinan yang nyeleneh, yang menyimpang, yang mengandung kesyirikan. Awam, tidak belajar agama, mengambil ilmu tanda kutip dari nenek moyang mereka. Tidak tahu dasarnya. Tidak tahu ini benar atau salah. Ilmunya turun temurun. Kata orang tua saya, kata orang tua saya, kata nenek saya, kata kakek saya. Ini sudah diamalkan, sudah turun temurun. Banyak sekali, subhanallah, perkara yang mencacati akidah, merusak akidah. Ketika kita mampu untuk memberikan peringatan kepada mereka, berilah mereka peringatan. Ajari akidah yang benar. Ya, kita telah melewati, ya, sepertinya sudah lewat, ya, hadis Abu Waqid Al-Laitsi, ya, dalam suatu perjalanan peperangan didapati, ya, beberapa sahabat Nabi yang baru-baru masuk Islam, ya, melewati sekelompok musyrikin yang mereka bersemedi, ya, bertapa bersemedi di sekitar pohon yang dikatakan Zatu Anwab, pohon yang memiliki cantelan-cantelan, ya, dicantelkan di pohon itu senjata-senjata mereka. Cara kita itu biar sakti mandraguna. Ini para sahabat yang baru-baru masuk Islam, yang namanya baru masuk Islam, baru keluar dari kekufuran, masih ada peninggalan-peninggalan jahiliyah, ucapan-ucapan ataupun akidah kekufuran yang belum hilang. Minta kepada Rasul untuk dibuatkan apa? Zatu Anwar, seperti mereka memiliki Zatu Anwar. Diingkar oleh Nabi SAW dengan pengingkaran yang amat sangat keras. Masyru'iyatu ta'limin nas wa tanbihihim ala ma yukhillu bil aqidah. Disyaratkan untuk mengajarkan manusia, disyaratkan untuk memberikan peringatan kepada mereka terhadap perkara yang merusak, mencacati akidah. Baik. Berikutnya, yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'mati. Wajibnya untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa annahu la yajuzu idhafatuha ila ghairihi, dan tidak boleh untuk disandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Apakah itu kepada bintang seperti hadis ini ataupun kepada yang lainnya. Yang keempat, ilqa'u ta'limi ala tariqatis su'al wal jawab. Menyampaikan ilmu dengan cara memberikan soal, memberikan pertanyaan, dan menyampaikan jawaban. Li'annahu auqa'u fin nafs. Karena dengan tariqah seperti ini biasanya lebih auqa', lebih nempel, lebih membekas pada diri seseorang. Ini sejuk, nyaman, begitu ditanya jadi apa? Keluar keringat, sumuk. Namun dibalik itu apa? Dia jadi perhatian. Pertanyaannya dia perhatikan, apalagi dia jawabannya salah, dia akan menunggu jawaban yang benar. Insya Allah, yang seperti ini akan lama hilangnya. Lama hilangnya. Karena selalu ingat. Karena selalu ingat. Makanya konsentrasi dalam belajar itu amat sangat dibutuhkan. Ditanya A, jangan jawab B. Mestinya jawaban A, dia jawab B. Tidak konsentrasi. Berikutnya, anna man su'ila amala ya'lam fa innahu yatawaqqafu wa yaqilul ilma ila alimihi. Bahwa siapa yang ditanya tentang perkara yang dia tidak tahu jawabannya, maka mestinya dia itu yatawaqqaf, diam, tidak memaksakan diri untuk menjawab. Wa yaqilul ilma, dan ya, menyerahkan pengetahuan itu, ya, menyerahkan jawabannya, ya, kepada alimihi, orang yang mengetahuinya. Seperti apa para sahabat ini? Enggak tahu. Dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau ujian gimana ujian? Masya Allah. Masya Allah ini antum itu, Masya Allah. Kepengennya itu jawaban isinya, tapi wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Jawabannya cuma wallahu alam semuanya. Ya belajarnya gimana Musa? Ya. Ada yang lebih canggih lagi jawabannya. Kelalen, lupa tadi. Lupa, kelalen. Yang lain wallahu alam. Nah ini betul-betul gak tahu dia. Ya tawakkof, berhenti, diem. Wa yaqilul ilma ila alimi. Berikutnya, wasfullahi bil fadli warrahmah. Ya. Di sini ada sifat Allah, al-fadl dan rahmah. Anna minal kufri, berikutnya anna minal kufri mala yukhriju minal millah. Bahwa ternyata ada dari sesuatu yang dikatakan itu bentuk kekufuran, namun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama. Ya, al-kufru. Ya. Ada yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama. Nah, mungkin ini yang bisa kita ambil pelajarannya dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketergelinciran. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketergelinciran yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.